Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشرك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang tengah kita baca dari kitab Al-Muwatta' Al-Fiqhi yang dibaca oleh Fadilatul Syekh Dr. Syarif bin Gawjan bin Abdullah Al-Fawzan Hamidullah Ta'ala. Masih kita tetap dalam kitab nikah Bafi Al-Fahmin Nikah. Kalam Allah Hamidullah Ta'ala wa ma'rufun anna istinja'a bi'nat'ati istimta'an kamilan wa musmiran yantahi bibulughiha sinnal ba'si. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya masa kesuburan wanita tentunya terbatas, ya kan? Itu pada berhenti pada suatu waktu ya. Dan juga masa kesuburan juga terbatas. Masa kesuburan terbatas sehingga di dalam beberapa waktu atau tahun tentunya wanita mengalami yang terakhir dibuang ya, hilang atau habis batas suburnya. Sinilbaksi artinya mengalami menopause, yaitu sudah tidak subur lagi, alias tidak alias terhaid, kemudian tidak bisa mempunyai anak. Bahwa bulughul khamsina min amriha, yaitu wanita yang telah mencapai umur 50 tahun. Umur 50 tahun. Sehingga umur 50 tahun, maka wanita tentunya secara umum ya. Secara umum mereka sudah habis masa suburnya. Dikhilafir rajuri, berbeda dengan seorang laki-laki. Fa'inau tasamirru sulahiyatuhu lil istimta'i wal injabi ila sinil haram. Karena seorang wanita dan seorang laki-laki kan terus dia akan subur, tetap subur ya. Baik untuk bergairah ya, untuk bercinta atau bergairah untuk bisa memberikan keturunan sampai lanjut usia. Sampai lanjut usia. Karena pada umumnya ya, yang namanya laki-laki kan si penebar benih ya. si benda-benda bening. Sedangkan tanah tentunya yang ditaburi tergantung tanahnya subur atau tidak. Sehingga kesuburan tanah di sini, kesuburan tanah di sini terbatas, ya kan? Bergantung sampai usia tertentu. Sehingga walaupun ditaburi benih, kalau tanahnya sudah tidak mampu atau bisa menumbuhkan, karena sudah mungkin sudah tidak subur lagi. Berbeda dengan si penabur benih, yaitu seorang laki-laki tentunya sampai pada umur lanjut. Walau kasara ala wahidatin rafatat alaihi khairun kasir. Dan kalaulah pria ini dibatasi hanya mempunyai satu istri saja, sungguh akan luput darinya kebanyakan yang banyak. Harusnya bisa lah, harusnya bisa memberikan benih yang banyak, bukan satu peta, dua peta, tiga peta, bisa empat peta, ya. Bisa empat sawah, bisa tiga sawah, bisa dua sawah. Karena yang itu sawah, hanya satu sawah, tentunya apa? Ya berbeda, akan terbatas bila dibandingkan dengan punya sawah 2, 3, 4. Sehingga kalau mempunyai satu sawah saja ternyata tentunya akan terlukur banyak kebaikan. Wa ta'atsalat indahu manfa'atal injabi wan nasr. Sehingga akan tersia-siakan kemanfaatan dari seorang laki-laki yang bisa memberikan keturunan, bisa memberikan produksi, ya, keturunan. Sehingga dari sisi banyaknya keturunan tentunya banyak, jauh lebih banyak. Orang yang mempunyai ladang, yang mempunyai istri yang lebih dari satu dibanding dengan satu orang saja. Kemudian poin berikutnya, idzafatu ila annahu idza kana minal ma'lum anna 'adadan nisa'i yazidu 'ala 'adadi rijal fi ghalibil mujtama'atil basyariyah. Dan ditambah lagi bahwasanya telah diketahui bersama, ya, bahwasanya jumlah wanita ini akan terus bertambah lebih daripada jumlah laki-laki secara keumuman di dalam masyarakat. Fa'in kasura al-rajul ala mar'atin wahidatin bitarkin bi yatsruku kasiran minan nisa. La'a'ilalahunna. Maka rasanya seandainya laki-laki, satu laki-laki hanya membatasi diri dengan menikahi satu wanita saja, tentunya akan dia akan meninggalkan banyak wanita-wanita yang bisa dinikahi. Sehingga wanita-wanita yang tidak dinikahi oleh satu orang laki-laki akan apa? Dia tidak punya keluarga. Banyak wanita yang tidak punya keluarga karena jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Wabitali yuhdi hadza ila fasadil khalqi wa khuluqi. Maka dengan banyaknya wanita yang menganggur tanpa keluarga, maka tentunya wanita-wanita tersebut akan terjerumus ke dalam permasalahan yang rusaknya moral, ya. Karena tidak punya keluarga akhirnya ya bebas kemana-mana. sehingga merusak masyarakat. Bayangkan satu wanita yang rusak itu bisa merusak sekian banyak laki-laki. Walaupun laki-laki tangguh, kalau digoda sama wanita yang satu rusak saja bisa hancur. Ini bukan satu, banyak ini ya. Banyak, karena mereka tidak berkeluarga. Maka betapa sungguh sangat bahayanya. Wadiyam kasiran minanisa, dan tentunya akan apa? Dia akan terlantar para wanita tersebut, karena tidak dinikahi laki-laki. Al-khirmanihinna min mud'atil hayati wasinatiha, atau tentunya mereka, para wanita tentunya apa? Ya tidak bisa atau terhalang untuk bisa menikmati kehidupan dunia, keindahan dunia, berkeluarga bersama laki-laki ya. Bagaimana seorang yang tidak punya suami mau bisa bersenang dengan laki-laki? Tidak bisa. Kecuali apa? Dengan melakukan perkara-perkara yang rusak tadi. Ini akan mengakibatkan banyak kerusakan jika seorang laki-laki hanya mengambil satu orang perempuan saja. Wal hikamul balighatu fi ijabati ta'addudiz zawjati katsira. Dan hikmah-hikmah tentunya banyak dalam permasalahan bolehnya seorang pria untuk menikahi lebih dari satu wanita. Banyak sekali hikmahnya. Maka sallallahu man yuhawilu sadda hadzal thariqa wa ta'til hadzal masari. Dan sungguh kenapa bagi orang yang menutupi jalan, menghalang-halangi jalan ini, yaitu syarat Islam untuk ta'addud, untuk mengambil wanita lebih dari satu. Kenapa? Karena bisa menghilangkan kemaslahatan bagi wanita sendiri. Banyak sekali kemaslahatan. Coba sekarang dihitung ya kan, di desa kita laki-laki dengan wanita banyak mana yang tidak menikah ya. Enggak, mereka kasihan, tidak punya keluarga. Wan berikutnya, wan nikahu min haitsul hukmi syar'i ala khamsati anwa'in. Dan nikah jika ditanjau dari hukum syariat ini ada lima macam. Nikah jika di pandang dari hukum syariat ini ada lima hukum. Taratan yakunu wajiban. Yang pertama, menikah itu bisa hukumnya wajib. Taratan yakunu mustahabban. Yang kedua, hukum nikah bisa hukumnya bisa mustahabban atau sunnah dianjurkan. Wataratan yakunu mubahan. Dan yang ketiga, hukumnya bisa mubah atau boleh-boleh saja. Wataratan yakunu haraman. Yang keempat, hukum nikah bisa haram. Wataratan yakunu makruhan. Yang kelima, hukum nikah bisa jadi hukumnya makruh atau dibenci. Fayakunun nikah wajiban ala man yakhafu ala nasihi zina jika tarakahu. Maka hukum nikah bisa menjadi wajib bagi seseorang bila seseorang tersebut khawatir atas dirinya terjatuh ke dalam perzinaan jika dia tidak menikah, benar-benar mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinaan jika dia tidak menikah. Maka ini hukumnya wajib. Li'anahu tariqun lil'i'fafi nafsihi minal haram. Karena menikah adalah solusi untuk menjaga dirinya dari keharaman. Karena menikah menjadi solusi untuk menjaga dirinya dari keharaman. Seperti persinannya. Tapi hadir hati, kalau syar Islam itu cengiyah rahmatullah, maka pada kondisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh syar Islam rahmatullah ta'ala, dia menyampaikan juga ini, taja'al insan ilan nikahi wa khafa al-anata bitalkihi qaddamahu ala hajjil wajib. Jika manusia itu benar-benar membutuhkan, butuh sekali untuk menikah, sedangkan dirinya itu khawatir bila tidak menikah akan terjerumus ke dalam keharaman, maka harus didahulukan nikah tersebut daripada haji yang wajib. Misalnya ada seseorang punya harta, ya kan? Punya harta yang ini hartanya sudah cukup untuk haji, ya kan? Karena dia orang kecukupan, orang kaya, sehingga hukumnya menjadi wajib. Namun di sisi lain dia belum menikah, sedangkan syahwatnya dia benar-benar tinggi dan mengharapkan dirinya kalau tidak cepat-cepat menikah bisa terjatuh ke dalam keharaman perzinaan. Maka syariat Islam menyatakan bahwasanya dia lebih wajib untuk menikah duluan. Agar apa? Agar terhindar dari keharaman, daripada wajibnya haji. Bakala wairuhu, dan juga berkata selain beliau, yakun lau afdalu minal hajjil al-tatawwu wassalati wassawmi at-tatawwu. Dan menikah tentunya akan lebih afdal, lebih utama daripada haji yang sunnah. Haji yang sunnah dan haji yang lebih dari satu, atau puasa, atau nikah lebih utama daripada sholat dan puasa sunnah. Sehingga dalam kondisi mendesak, dirinya khawatir terjerumus ke dalam keharaman persinahan, maka lebih dikedepankan, lebih wajib untuk menikah. Kalau mereka para ulama menyatakan wala farqa fi hadhil halati bainal qadiri ala infaqi wal ajzi anhu. Mereka para ulama menyatakan tidak ada bedanya dalam kondisi seperti ini. Kondisi yang mendesak seseorang itu harus menikah karena apa? Tidak bisa, sangat tentang. Kalau dia terjatuh ke dalam keharaman perzinaan, maka tidak ada bedanya baik itu dia itu mampu untuk memberikan nafkah atau tidak mampu memberikan nafkah. Tetap harus apa? Harus menikah. Mampu enggak mampu memberikan nafkah harus menikah dalam kondisi seperti ini. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari kemarahan pada dirinya dan orang lain. Kalau Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala dahirun kalam Ahmad wal Absalin adamu ihtibari qawli di anna Allah wa'ada alaihi al-ghina. Biar rahimahullah menyatakan, maka yang nampak dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah dan banyak juga dari imam-imam yang lainnya, yaitu tidak adanya pertimbangan dulu bagi orang yang mendesak untuk menikah, tidak adanya pertimbangan terlebih dahulu. Maksudnya apa? Tidak perlu menimbang. Saya nanti menikah bisa memberikan nafkah atau tidak ya? Tidak usah. Kami adalah mendesak. Karena Allah SWT telah memberikan janji kepada seorang yang menikah dengan memberikan kecukupan. Sehingga jangan khawatir. Orang yang benar-benar mendesak untuk menikah, menikah saja. Allah sebenarnya kan memberikan janji kepada seorang yang menikah dengan memberikan kecukupan. Likalihi cara sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 32. In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, orang yang akan menikah itu fakir, fuqara, tidak punya apa-apa, maka Allah sebenarnya akan mencukupi orang tersebut dari apa? Dari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kaya. Allah yang memiliki segalanya. Kemenangan maka harus khawatir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusrihu wa ma'indahu syait. Dan sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengalami di pagi hari beliau tidak punya apa-apa. Wa yumsi wa ma'indahu syait. Sedangkan di sore hari juga tidak punya apa-apa. Rasulullah selesai. Ya. Berkata salah satu istrinya Rasulullah ya kan, kami 3 hari ini tidak ngepel dapurnya ya. Atau selama 3 hari kami hanya makan apa, kurma dan air saja. Tidak masak. Biasa dialami oleh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dialami pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah-wajah rajulan lam yakdir ala khatami min hadidin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahkan seorang laki-laki, sedangkan seorang laki-laki tersebut tidak mampu untuk memberikan mahar walaupun cincin dari besi. Ini menunjukkan bahwasanya desakan menikah begitu besar jika orang tersebut dikhawatirkan terjatuh ke dalam keharaman. Maka mampu enggak mampu menikah, maka Allah SWT akan mencukupi mereka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menikahkan laki yang tidak mampu memberikan mahar. Bahkan sebagian sahabat memberikan maharnya dengan apa? Dengan mengajari istrinya membaca Al-Quran. Poin berikutnya, wa yustahab wa nikah ma'a wujud syahwati wa adamil khawfi minas zina. Yang tadi adalah nikah yang hukumnya wajib, benar-benar mendesak. Dikhawatirkan kalau tidak menikah bisa terjatuh ke dalam perzinahan. Sekarang hukum nikah yang kedua yaitu mustahab atau dianjurkan. Yaitu dalam kondisi orang tersebut mempunyai syahwat ya, mempunyai nafsu, namun tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perzinahan. Namun orang tersebut tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perzinahan, maka menikahnya lebih baik baginya. Lestimahi ala masalihin kasirotin, masaliha kasirotin, rijali wa nisa. Karena dengan menikah tentunya akan apa, terkandung kemaslahatan yang besar bagi untuk laki-laki maupun untuk para wanitanya. Dia punya sahabat ya kan, punya. Namun dia tidak khawatir terjatuh ke dalam perzinahan. Maka kondisi seperti ini dianjurkan untuk menikah. Karena dengan menikah banyak mengandung kemaslahatan yang besar antara laki-laki dan wanita. Poin berikutnya, wajibahun nikah ma'adami syahwah wal mail ilaihi. Hukum yang ketiga yaitu menikah hukumnya mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Boleh menikah atau tidak menikah, namanya ini boleh. Itu dalam kondisi orang tersebut tidak mempunyai syahwat, tidak tertarik, tidak tertarik untuk menikah ya kan, tidak tertarik wanita, tidak tertarik untuk menikah. Kal'anin wal kabir, seperti orang yang apa, yang punya penyakit impoten, yang malas, enggak punya gairah ya kan. Atau seorang yang sudah lanjut usia ya kan, sudah tidak apa tertarik lagi untuk menikah. Melihat wanita demam-demam saja, biasa. Sudah tidak punya apa, tidak punya ketertarikan lagi. Maka dalam kondisi ini dia boleh menikah atau tidak menikah. Waqad yakunu makruhan fi halati hadhil halah. Namun dalam kondisi seperti ini bisa menjadi makruh, dibenci, li'annahu yafutu 'alal mar'ati al-wardis shahih bin nikah. Kalau seandainya laki-laki yang sudah tidak tertarik, sudah impoten, sudah lanjut usia, kemasih menikah, tentunya ini ya bisa memadoroti yang perempuan ya kan. Yang perempuannya sahabatnya tinggi, yang laki-lakinya loyo ya kan, males-malesan, maka akan apa, ya akan merugikan wanita tersebut ya kan. Tidak bisa apa, tidak bisa mencapai apa yang diciptakan oleh wanita tersebut dari apa, dari kebahagiaan berkeluarga. Wa wa'ifa biha wa yaduru biha, yaitu dia tidak bisa menjaga dirinya dan akan membahayakan wanita tersebut, sehingga apa, ya laki-laki seperti ini kalau menikah ya justru malah makruh, merugikan apa, merugikan wanitanya. Ya kecuali mungkin kalau wanitanya juga sama misalnya, wanitanya juga sudah malas, sudah loyo. Maka kalau tidak ada yang dirugikan, maka ya mubah-mubah saja. Penjelasannya, wa yahrumu an-nikahu al-muslim idza kana fi dari kufarin harbiyin. Dan hukum nikah bisa menjadi haram dalam keadaan seorang muslim misalnya berada di negeri orang-orang kafir yang orang kafir tersebut memusuhi kaum muslimin. Jadi hukumnya haram menikah. Ya, misalnya seorang muslim berada di negeri orang kafir. Sedang orang kafir mereka di negerinya tersebut orang-orang kafir yang memusuhi orang muslim. Maka yang seperti ini berbahaya. Li'anna fihi ta'widan li dzurriyyatihi lil khatari wa isti'la'il kufari 'alaihim. Karena kalau seorang muslim menikah di negeri orang-orang kafir yang orang kafir tersebut memusuhi atau memerangi orang muslim, maka tentunya apa? Tentunya pernikahan tersebut akan apa? Berarti dia sedang menghajatkan lah. Ya, kalau dia nanti anak keturunannya punya anak keturunan, punya anak-anaknya keturunannya. Ini apa? Dihadapkan keadaan bahaya ya. Bisa juga apa? Nanti akan dijadikan budak oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, gimana kalau mau menikah ya, kalau bisa ya keluar dulu ya, keluar dari negeri kafir yang memusuhi kaum muslimin. Kalau misalnya nggak mampu ya bertahan dulu ya, sabar dulu. Wali anahu la ya'manu ala zaujatihi minhum. Karena juga apa ya, tentunya tidak aman istrinya nanti dari apa? Dari akan apa? Terkena gangguan orang-orang kafir ya. Ini kondisi-kondisi yang ya sangat sulit kalau seperti ini. Bisa apa? Ya, kalau menikah bisa mendatangkan bahaya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya dan istrinya. Maka tidak boleh dalam keadaan itu. Tidak boleh untuk menikah. Harus bersabar dulu, bertahan. Kalau bisa misalnya dia keluar dari negerinya, maka keluarnya. Kalau tidak ya, dia harus bersabar dulu. Poin berikutnya, wa yusannu nikahul mar'ati diniyati zatil ifafi wal asli tayyibi. Dan disunahkan untuk menikahi wanita yang beragama, yang mempunyai sifat beragama, semangat untuk beragama, menjalankan agama. Ini disunahkan. Dan juga menikahi wanita yang zatil ifaf, wanita-wanita yang menjaga dirinya, menjaga dari apa? Perbuatan keji, menjaga dirinya dari perzinahan. Dan juga disunahkan untuk menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang baik. Berasal dari keluarga yang baik. Kenapa? Keluarga yang baik nanti apa? Ya otomatis akan mendidik kebaikan juga. Orang tuanya yang baik-baik akan mendidik anaknya yang baik. Begitu sebaliknya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagian di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tungkal mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yaitu karena apa? Karena wanita dinikahi karena apa? Karena hartanya. Nah, wanita hartanya banyak nih, sehingga dinikahi. Bisa juga wanita dinikahi karena apa? Karena keturunan. Keturunannya orang terhormat misalnya. Keturunannya orang-orang yang terhormat, orang-orang besar. Tokoh-tokoh masyarakat misalnya. Dari jamannya bisa jadi wanita dinikahi karena apa? Kecantikannya. Dari diniha bisa jadi wanita itu dinikahi karena agamanya, taat beragama. Fakfar bizatid dini, maka pilihlah wanita yang berpegang teguh dengan agama. Taribat syadat, maka engkau akan, semoga engkau akan beruntung. Mustafakun alaih. Sehingga apa yang diutamakan? Memilih wanita yang semangat beragama, senang beragama. Karena agama adalah kunci pokok seseorang itu apa? Seseorang kan terjaga dari perkara-perkara yang jelek. Syukur-syukur dapat semuanya. Itu yang dicari. Dalam alaikum salatullah wakad waradan an-nahyu an nikahil mar'ati li ghairi diniha. Dan sungguh telah ada larangan menikahi wanita yang tidak mempunyai agama, mempunyai wanita yang tidak beragama. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tankihun nisa'a bihusnihinna fala'allahu yurdihinna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita karena kecantikannya, bisa jadi dia nanti akan merendahkannya. Bisa jadi dia akan merendahkannya. Wala limalihinna fala'allahu yughnihinna. Yabda awihinna fangkihuhunna lidkim. Dan janganlah menikahi wanita yang karena punya banyak harta, bisa jadi dia akan berfoya-foya kan, dengan hartanya mereka tersebut. Maka yakinlah para wanita karena agama. Hadis dari Abdullah bin Amr dibuatkan oleh Ibn Majah di dalam kitab nikah. Qala malaikatu hadzurullah ta'ala wa qad hasan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtiyari dzikr. Dan sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan di dalam nikah untuk memilih lawan. Faqala li Jabirin radhiyallahu anhu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah. Wa halla dzikran du'a du'a wa dula ibata atau dula ibuka mutabakan alaih. Kenapa engkau tidak memilih yang Quran saja sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan dia akan bermain-main denganmu. Mutabakan alaih. Walima fi zawajil fikri minal ulfatit damah. Karena dengan menikahi wanita perawan ini akan memberikan kecocokan yang sempurna. Haisulam yabaka yasbiku lahaz atasawuj imangkat yakunu kablaha muta'alikan di dimana wanita yang perawan tersebut tentunya belum pernah dinikahi ya kan sebelumnya, sehingga tidak ada laki-laki yang ada di hati sebelumnya ya kan. Berbeda dengan orang yang telah menikah ya kan, bisa jadi masih teringat-ingat dengan suami yang pertama sehingga kasih sayangnya dengan suami yang kedua kurang, maksudnya begitu. Fala takunu hajatuha li zawjil akhir tamah, sehingga apa? Sehingga kalau dia pernah merasakan pernah ada laki-laki yang ada di hatinya, tentunya akan apa? Ya, si wanita tentunya tidak memberikan kecintaan kepada suami yang kedua secara menyeluruh ya kan. Apalagi apa? Apalagi itu tadi sudah pernah punya laki-laki, tentunya nanti akan apa? Bagus yang duluan misalnya. Akhirnya cintanya dengan suami tidak sempurna. Dan berikutnya kalau nama Alhamdulillah ta'ala wa yusannu ahdiyal zawjatu al-waludu, dan disunahkan untuk memilih wanita yang subur. Ai bi an takuna min nisa'in yu'rafna bi kasratil auladi, yaitu wanita yang berasal dari keluarga yang sudah makruf, diketahui banyak anaknya. Ibunya punya sekian anak, kakaknya, adiknya punya sekian anak. Dari keluarga yang subur. Di hadis Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anqala, sebagaimana hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tazawwajul wadudal waluda, nikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan wanita yang subur. Fa inni mukassiru bikumul umami yaumal qiyamah, sesungguhnya aku nanti akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di atas umat-umat yang lain nanti di hari kiamat. Berarti apa? Nanti para nabi akan membanggakan pengikutnya ya kan. Nanti di hari kiamat nih umatku banyak. Bagaimana? Sebagaimana kisah Isra Mi'raj ya. Tatkala berjumpa dengan apa Nabi Musa ya. Dikiranya Nabi Musa apa? Umatnya paling banyak. Ternyata masih ada yang lebih banyak lagi, yaitu Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawal Nasai wa ghairuhu. Wajaa fi ma'nahu ahadis. Dan banyak hadis-hadis yang samanya dengan itu. Poin berikutnya, wa hukmu tasawwud yakhtalifu bi ikhtilafi halisasi wa qudratihi al-jismiyati wal-maniyati wa istidadihi bi tahammuli mas'uliyatihi. Tentunya hukum menikah ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan orangnya tersebut dan berbeda-beda tentunya dengan sesuai dengan kemampuan fisik dan finansial dan juga apa kesiapan adanya tanggung jawab dan konsekuensi-konsekuensi di dalam pernikahan termasuk apa termasuk dia harus apa berbekal dengan ilmu dia harus pernah mengaji kitab nikah ya. Ini akan memberikan apa? Pandangan daripada yang tidak pernah mengaji tentang kita menikah. Allah telah mencerah ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Wa ala li wa sallam sallimahan billahi wa sallam. Terima kasih.